Yang punya lawang sewu to ada Reza lawang sewu new metro pasti aja. Kalau Oke, okay. Ya ya ya ya.